Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitabus siyam, dari kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Kita lanjut pada hadis yang berikutnya. Tertulis dalam kitab ini hadis yang ke-550 ya, dari awal kitab Bulughul Maram. Adapun dari kitabus siyam itu sendiri, hadis ini adalah hadis yang keberapa? Ke-11. Hadis yang ke-11 dari kitabus siyam. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa an abi hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu ala alihi wasallam anil wisal. Faqala rajulun minal muslimin, fa innaka tuwasilu ya Rasulullah. Faqal wa ayyukum misli, inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Falamma abaw an yantahu anil wisal, wa salabihim yawman, thumma yawman, thumma ra'awul hilal, faqal law ta'akharal hilalu lazittukum kalmunakil lahum hina abaw an yantahu. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, naha Rasulullah s.a.w. anil wisal. Rasulullah s.a.w. melarang dari puasa wisal. Puasa wisal adalah berpuasa 2 hari atau lebih ya, berturut-turut tanpa berbuka ya. Ini namanya puasa wisol ya. Puasa 2 hari atau 3 hari atau lebih berturut-turut ya, tanpa berbuka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari melakukan puasa wisol. Faqala rajulun minal muslimin, maka ada seseorang dari kaum muslimin yang berkata, fa innaka tuwasilu ya Rasulullah, sesungguhnya engkau melakukan puasa wisol wahai Rasulullah ya. Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya, dan ini kekhususan bagi beliau. Bolehnya melakukan puasa wisol adalah kekhususan beliau sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain beliau tidak diperbolehkan. Ada salah seorang kaum muslimin bertanya, fa innaka tuwasilu ya Rasulullah, sesungguhnya engkau melakukan puasa wisol wahai Rasulullah. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Wa ayyukum mithli, siapakah di antara kalian yang seperti aku, ya, keadaannya, kondisinya. Inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini, sesungguhnya aku diberi makan oleh Rabbku dan diberi minum oleh Rabbku. Falamma abau ayantahu anil wisal wa salabihim yawman thumma yawman thumma ra'awul hilal. Namun ketika mereka enggan, mereka enggan untuk berhenti dari puasa wisal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menantang mereka. Beliau melanjutkan wisolnya sehari, kemudian melanjutkan lagi sehari berikutnya, berarti 3 hari. Summa ra'awul hilal, kemudian setelah 3 hari beliau berpuasa, ra'awul hilal, mereka melihat hilal. Nah, yang mengharuskan berhenti dari puasa tersebut. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata ketika telah melihat hilal, sudah 3 hari berpuasa berturut-turut. Lau ta'akhkharal hilal lazidtukum. Kalau hilalnya terlambat atau tertunda, besok atau lusa misalkan hilalnya, lazidtukum, sungguh aku akan tambah lagi untuk kalian. Itu beliau akan menambah puasa wisol beliau. Kalmunakil lahum, seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang memberikan hukuman kepada mereka. Hina abau ayantahu, ketika mereka enggan berhenti dari puasa wisol. Ketika mereka melakukan wisol, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan puasanya dan melanjutkan puasanya sampai 3 hari berturut-turut, kemudian qadarullah terlihat hilal, dan jika tidak terlihat hilal atau belum terlihat hilal, maka beliau akan menyambung lagi. Jadi seakan-akan beliau sedang memberi hukuman kepada mereka yang enggan berhenti dari puasa wisol. Padahal sudah diberikan peringatan. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita petik. Dan penulis Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala mendatangkan hadis ini sebagai dalil dilarangnya puasa wisol. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisol. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari puasa wisol. Sehingga hadis ini didatangkan oleh penulis sebagai dalil dilarangnya puasa wisol. Akan tetapi ada beberapa orang dari kaum muslimin yang semangatnya tinggi, semangatnya masya Allah tinggi, menggebu-gebu, sehingga ketika dilarang dari puasa wisol, dia mengatakan, ya Rasulullah, engkau melakukan wisol, ya kami ingin mengikuti engkau ya Rasul. Saking semangatnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan alasan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan wisol. Karena tidak ada salah seorang sahabat pun yang kondisinya seperti beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah berikan makan dan Allah berikan minum. Dan ternyata setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan alasannya juga, mereka enggan untuk berhenti dari wisol, saking semangatnya. Saking bersungguh-sungguhnya untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan wisolnya, sampai dua, sampai tiga ya, hari. Nah, seakan-akan beliau sedang memberi hukuman kepada enam orang yang enggan dari berhenti melakukan wisol. Nah, baik. Maka di dalam hadis ini bisa kita ambil faedah semangatnya para sahabat ya untuk melakukan ketaatan dan amal saleh. Nah, hanya saja ketaatan dan amal saleh ya hendaknya dilandaskan terhadap bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak bisa seseorang hanya bermodal semangat ya. Bermodal naam semangat tinggi menggebu-gebu tidak cukup. Harus sesuai dengan tuntunan dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul kepada kalian ambil, dan apa yang dilarang oleh Rasul terhadap kalian tinggalkan. Nah. Maka keselamatan berada na'am di dalam mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Dan syariat Islam ini adalah syariat yang mudah. Nah, tidak ada masyakkah ya memberat-beratkan diri. Bahkan tidak boleh di dalam syariat ini memberat-beratkan diri. Nah, tidak ada di dalam syariat ini sikap ghulu berlebih-lebihan. Bahkan dibenci ya sikap ghulu berlebih-lebihan di dalam syariat ini. Nah, tidak boleh menambah dari apa yang telah disyariatkan. Ya. Tidak boleh melampaui apa yang telah dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Dan juga di dalam syarat ini tidak boleh seseorang menyiksa diri sendiri, ya. Nah, dengan melakukan wisol tadi 2 hari 3 hari berturut-turut enggak makan, ya. Nah, ini ta'dzibun nafs, menyiksa diri sendiri, ya. Memberatkan diri sendiri, ya. Padahal ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan kepada suatu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Sehingga disyariatkan puasa dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Enggak disyariatkan puasa 2 hari berturut-turut atau 3 hari berturut-turut. Nah, tetapi dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Ini menunjukkan agama Islam ini agama yang yusrun, yang mudah. Maka jangan dibuat berat ya. Jangan memberat-beratkan diri dengan melakukan amalan-amalan yang tidak ada bimbingannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga tidak cukup dengan modal semangat ya, harus dengan ilmu. Nah. Di dalam hadis yang lain disebutkan bagaimana semangatnya para sahabat ya. Ketika mereka bertanya kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa sih amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya? Nah, padahal beliau telah diampuni dosanya ya. Nah, baik yang telah berlalu atau yang akan datang, telah Allah ampuni dosa-dosa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian istri-istri Nabi menyebutkan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam rumahnya ya. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian dan demikian ya, melakukan salat malam sampai bengkak-bengkak kakinya dan seterusnya. Dari amalan-amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam rumahnya. Maka salah seorang sahabat, naam, dia berkata, "Kalau begitu saya akan naam salat malam semalam suntuk, ya. Enggak akan tidur." Ada lagi yang mengatakan, kalau begitu saya akan puasa setiap hari, enggak akan berbuka. Ya. Saking semangatnya ya. Nah. Ada yang mengatakan, kalau begitu saya tidak akan menikahi para wanita. Nah, fokus ibadah. Ya. Nah, dan seterusnya. Saking semangatnya. Terdengar berita ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Naam. Taib dan mengatakan, "Naam, bukankah kalian yang mengatakan demikian, demikian dan demikian?" Naam. Kemudian beliau mengatakan, "Wallahi inni atqakum lillah wa akhsyakum lillah." Sesungguhnya aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah daripada kalian. Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah daripada kalian. Tetapi aku sholat malam, tetapi juga tidur. Jadi ada waktu sholat malam, ada waktu tidur. Juga aku berpuasa dan kadang tidak puasa. Ya. Jadi ada waktu puasa, ada waktu tidak puasa. Dan aku juga menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Nah. Ini pun peringatan bagi kita, ya. Nah, enggak boleh hanya sekedar semangat, ya. Modal semangat. Nah, harus kesemangatan kita dilandaskan pada bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika kesemangatan dan kesungguhan kita dalam melakukan amal soleh tidak didasarkan pada bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan terjatuh kepada ghulu berlebih-lebihan dan akan terjatuh ke dalam kesesatan. Baik. Semangat jihad, ya. Ya, semangatnya masya Allah, tapi kelewat batas, ya. Jihadnya di mall, jihadnya di jalan, jihadnya di mana? Di perkumpulan kaum muslimin, ya, naudzubillah, meledakkan bom di sana sini, jihadnya di terminal, ya. Nah, Allahul musta'an, miskin, ya, masakin, nah, kasihan, ya, modal semangat, ya, tetapi tidak didasarkan dengan ilmu. Beginilah jadinya, sehingga jihad pun menjadi buruk citranya karena sebab kesemangatan tanpa dilandasi dengan ilmu. Kalau mau jihad di medan jihad, bukan di terminal, ya. Nah, Allahul musta'an. Maka ini faedah yang bisa kita ambil, bahwasannya kesemangatan dan kesungguhan kita dalam melakukan amal saleh atau ibadah harus didasarkan pada ilmu, sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita kembali kepada pokok masalah. Tentang masalah puasa wisol. Nah, apa itu puasa wisol? Sudah dijelaskan tadi puasa wisol, puasa 2 hari atau 3 hari berturut-turut tanpa buka. Nah, kemudian apa hukumnya? Nah, apa hukum puasa wisol tersebut? Nah, ikhtalafu fi hadhil mas'alah, para ulama berselisih dalam masalah ini. Nah, taib, sebagian mereka membolehkan wisol. Nah, sebagian membolehkan wisol. Taib, dan sebagian yang lain mengatakan makruh melakukan puasa wisol. Nah, kemudian sebagian para ulama yang lain berpendapat haram. Nah, haram melakukan puasa wisol. Dan inilah pendapatnya jumhur para ulama, mayoritas para ulama. Dan inilah madhabnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Nah, bahwasannya puasa wisol itu hukumnya haram. Nah, dalilnya adalah hadis tadi, ya. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisol. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari puasa wisol. Datang hadis ini dari Abu Hurairah, juga dari sahabat Abdullah bin Umar, juga datang dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha, juga datang dari sahabat Anas bin Malik. Ya, selain dari Abu Hurairah, ada sahabat-sahabat yang lain yang meriwayatkan hadis dilarangnya melakukan puasa wisol. Nah, Juga berdasarkan lafaz akhir hadis tadi, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seolah-olah seperti apa? Memberikan hukuman kepada yang enggan berhenti dari puasa wisol. Ya, ini menunjukkan wisol dilarang, sehingga beliau hendak memberikan hukuman kepada mereka yang enggan berhenti dari wisol. Nah. Juga dalam lafaz tadi dikatakan wa ayyukum misli. Dalam riwayat yang lain, inni lastu kahayatikum. Sesungguhnya aku bukan seperti sesungguhnya kondisiku tidak seperti kondisi kalian. Nah, ini menunjukkan bahwasanya wisol kekhususan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya boleh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan menegurnya. Tidak akan memberikan hukuman tadi kepada yang na'am nekat melakukan puasa wisol. Inni lastu kahayatikum, kondisiku tidak seperti kondisi kalian. Ini menunjukkan kekhususan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan puasa wisol. Dan dalil-dalil yang lain, ya, yang menunjukkan haramnya melakukan puasa wisol. Baik. Dan bagi mereka yang bersemangat melakukan wisol, ada keringanan. Bagi yang semangatnya tinggi, masya Allah, ya, ada keringanan, boleh melakukan wisol sampai pada waktu sahur. Boleh melakukan wisol sampai pada waktu sahur. Jadi dia ketika waktu berbuka enggak buka, tetapi nanti bukanya pas sahur. Ya. Taib. Kenapa kita katakan ini boleh? Ya. Karena di sana ada riwayat. Ya. Ada riwayat dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Ya. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa ayyukum arada an yuwasila falyuwasil ila sahar." Barang siapa dari kalian mau melakukan wisol, falyuwasil ila sahar, maka hendaklah dia wisol sampai sahur saja. Ya. Jadi ada keringanan bagi yang semangatnya menggebu-gebu, ya, pengen puasa lebih. Ya. Nah, ada keringanan boleh melakukan wisol sampai waktu sahur saja. Nah, adapun lebih dari waktu sahur maka dilarang. Nah, baik. Namun mana yang lebih afdol? Nah, yang lebih afdol adalah ta'jilul fitr, mempercepat berbuka puasa. Nah, ini yang lebih afdol. Adapun tadi beliau membolehkan, ya, ini keringanan dari beliau sallallahu alaihi wasallam, bagi yang mereka semangatnya menggebu-gebu boleh wisol sampai sahur saja, enggak boleh lewat dari itu. Namun yang lebih utama adalah ta'jilul fitr, mempercepat berbuka puasa. Karena inilah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi beliau telah mengatakan la yazalun nasu bi khair ma'ajjalul fitr. Manusia senantiasa dalam kebaikan, kebaikan mengikuti sunnah, ya, selama mereka mempercepat berbuka puasa ketika telah tiba waktunya. Nah, sehingga yang afdol adalah mempercepat berbuka puasa ketika telah tiba waktunya. Nah, kemudian disebutkan dalam hadis tadi, ya, wa ayyukum misli inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Sesungguhnya siapakah di antara kalian yang seperti saya? Sesungguhnya aku diberi makan dan diberi minum oleh Rabbku. Apa makna beliau diberi makan dan diberi minum oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, apakah diberi makan dan minum hissian, ya? Nah, makan beneran atau minum beneran? Nah, ataukah makna yang lain? Nah, ikhtalafu, para ulama berselisih dalam masalah ini. Nah. Adapun Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya, beliau menyebutkan bahwasanya makna Rasulullah SAW diberi makan dan diberi minum oleh Allah Subhanahu wa taala, na'am, adalah bahwasannya beliau, ya, sallallahu ala alihi wasallam, na'am, diberikan kekuatan, na'am, oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga seolah-olah beliau seperti orang yang, na'am, makan dan minum, ya. Itu beliau sallallahu memiliki diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab makrifah beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sangat dekatnya beliau dengan Allah Subhanahu wa taala dan penuhnya hati beliau sallallahu alaihi wasallam dengan kelezatan bermunajat kepada Allah. Nah. Tenangnya hati beliau dengan dekatnya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmatnya beliau, na'am, dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala dan sangat rindunya beliau, na'am, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang menyebabkan na'am beliau sallallahu ala alihi wasallam tidak butuh kepada ghidha'il ajsam, tidak butuh kepada makanan untuk tubuh. Nah, jadi seolah-olah beliau tidak memerlukan makanan untuk tubuh. Nah, kuat, ya, memiliki kekuatan, memiliki energi karena sebab tadi hati beliau terpenuhi dengan kelezatan bermunajat kepada Allah, ya, kelezatan kerinduan kepada Allah, kelezatan mencintai Allah Subhanahu wa taala, kelezatan dekatnya beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, na'am, mengatakan demikian tentang makna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi makan dan diberi minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi seolah-olah beliau seperti orang yang, na'am, makan dan minum, artinya kuat gitu loh. Nah, beliau diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Sehingga beliau mengatakan ayyukum misli? Siapakah di antara kalian yang seperti saya? Nah. Kemudian juga diantara hikmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya melakukan puasa wisal, ya. Karena ya, kemudahan dalam melakukan ibadah, ya, sedang-sedang, ya, dalam melakukan ibadah, ya, ini akan lebih melanggengkan ibadah tersebut, akan lebih melanggengkan amalan yang dia tekuni. Ya. Dia biasa puasa Senin Kemis misalkan, dia tekuni, nah, ya, berarti dia puasa hanya Senin saja atau Kemis saja, Senin dan Kemis saja, atau dia puasa Daud sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak, ya. Nah, taib. Hal yang seperti ini, yaitu melakukan ibadah dengan mudah, ya, tidak memberat-beratkan diri, ya, ini akan lebih melanggengkan amalan soleh. Nah, ya, dia akan continue terus istiqomah, nah, dan jauh dari kemalasan atau kebosanan. Ya. Nah, mudahnya dalam melakukan ibadah, yaitu tidak memberat-beratkan diri dalam melakukan ibadah, ini akan menjauhkan seseorang dari kebosanan, nah, dan lebih dekat kepada keadilan. Nah, baik. Beda dengan yang dia memberat-beratkan diri, memaksa, ya, maka apa? Akan menimbulkan kebosanan, kejenuhan, bahkan akan bisa memutus amalan tersebut. Oh, saking semangatnya, masya Allah, puasa wisol 2 hari 3 hari berturut-turut. Setelah itu dia kapok, tahu kapok? Nah, akhirnya apa? Selanjutnya gak mau puasa lagi, terputus amalannya, ya, jenuh, bosan. Karena tadi sebabnya memberat-beratkan diri. Nah, maka, nah, bersikap pertengahan dalam ibadah, ya. Melakukan ibadah dengan mudah, ya, sesuai dengan kemampuannya, tidak memberat-beratkan diri, ini akan lebih melanggengkan amalan soleh tersebut. Lebih melanggengkan amalan soleh tersebut, menjauhkan dia dari kejenuhan dan kebosanan. Nah, ya, pertengahan. Nah, tidak berlebihan, ya, tidak juga meremehkan. Nah. Tapi demikian juga, karena kita disyariatkan untuk berlaku adil, baik kepada diri sendiri, ya, atau kepada orang lain. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala memiliki hak. Nah, yang harus ditunaikan oleh hambanya, yaitu hamba tersebut harus beribadah kepada Allah. Tetapi juga jangan lupa diri sendiri, diri hamba tersebut punya hak, ya, yang dia pun harus apa? Menyayangi diri sendiri. Nah, jangan memberatkan diri sendiri, ya, jangan memaksa. Nah, diri sendiri, ya, karena diri dia punya hak. Nah, sayangi dirinya. Nah, demikian pula keluarganya punya hak. Ya. Keluarganya punya hak, anak-anaknya punya hak, ya. Maka fa'tikul lidzi haqqin haqqah, berikan haknya kepada setiap pemiliknya. Tunaikan hak diri sendiri, tunaikan hak Allah, tunaikan hak keluarganya, anaknya, ya, sehingga semuanya akan mendapatkan haknya. Nah, kalau dia wisol 3 hari berturut-turut misalkan, mungkin dia tidak menunaikan hak terhadap diri sendiri, yaitu enggak menjaga dirinya, kesehatannya dan lain sebagainya. Nah, dan bahkan mungkin akan terlalaikan hak keluarganya. Nah, ya, padahal keluarganya harus diginikan, harus digitukan misalkan. Ya. Ketika dia 3 hari berturut-turut puasa, maka tidak tertunaikan hak keluarganya, hak anaknya dan seterusnya. Nah, maka fa'ti kulli dzi haqqin haqqah. Tunaikan haknya kepada setiap pemiliknya. Semua punya hak, tunaikan masing-masing hak tersebut. Nah. Dan juga di antara hikmah dilarangnya wisol ini menunjukkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Dan juga rahmatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, sehingga beliau melarang umatnya dari melakukan wisol. Ini sebagai bentuk rahmat kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Nah, sehingga beliau melarang perkara yang bisa memudaratkan mereka, ya. Melarang perkara yang bisa berbahaya bagi mereka. Ya. 2-3 hari berturut-turut gak makan, ya. Padahal sebenarnya makanan ada misalkan. Beda halnya kalau 2 hari berturut-turut, 3 hari berturut-turut gak makan karena memang gak ada makanan, itu beda. Nah, tapi ini ada. Nah, baik. Maka ini menunjukkan rahmatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Nah, sehingga beliau melarang umatnya dari melakukan wisol agar supaya juga umatnya bisa melakukan ibadah-ibadah yang lain. Ya. Nah, karena ibadah bukan hanya puasa. Ya. Kalau orang 3 hari berturut-turut gak makan gak minum karena sebab puasa wisol, mungkin sholatnya lemes, ya. Nah, gak bisa membantu ini, gak bisa membantu itu. Gak ada amalan-amalan yang lain yang bisa dia perbuat. Nah, beda kalau dia berpuasa dari fajar sampai maghrib. Nah, ya, dia masih memiliki kekuatan, energi, masih bisa melakukan sholat-sholat sunnah yang banyak. Masih bisa membantu orang lain, bantu orang tua, bantu keluarga ini dan itu, ya, dari berbagai macam amalan-amalan soleh yang lainnya. Nah, baik. Naam juga bahwasannya syariat ini dibebankan kepada manusia sesuai dengan kemampuannya. Nah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan kepada satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Faddinu yusrun, dan agama ini mudah. Jangan dibuat sulit. Nah, ya. Apa yang datang dari Allah dan Rasulnya ambil, yang tidak datang dari Allah dan Rasulnya tinggalkan. Nah, jangan dibuat sulit. Ya. Jangan dibuat-buat yang tidak ada dibuat-buat. Nah, yang tidak ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibuat-buat, diada-adakan. padahal tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik. Maka jalan keselamatan adalah dengan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk dari orang-orang yang selalu dan senantiasa berusaha keras untuk mengikuti bimbingan dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa kita bahas pada hari ini. Naam, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.